Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, babun fadlu man mata lahul walad, bab keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya. Barakallahu fikum. Iya, bab keutamaan bagi seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya. Jadi pada hadis-hadis berikutnya kita akan memasuki pembahasan yang baru. Kalau pembahasan sebelumnya terkait dengan anak yang ditinggal mati ayahnya, anak yatim. Pada bab kali ini yang dibahas adalah orang tua sekarang. Ya, orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dia akan mendapatkan keutamaan. Dan sini Imam Bukhari menyebutkannya dengan lafaz yang umum, fadlun. Ya. Beliau tidak merinci secara detail apa keutamaan yang dimiliki. Barakallahu fikum. Dikarenakan hadis yang datang dalam masalah ini itu menyebutkan dengan beragam lafaz. Iya. Terkadang dengan lafaz selamat dari jilatan api neraka, dalam lafaz yang lain dia akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga beliau membuat judul babnya dengan lafaz yang umum. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ismail, telah memberitakan kepada kami Ismail, wa qad taqaddam, siapa Ismail di sini? Abdurrahman Perjo. Ismail ibnu Abi Uwais. Iya. Barakallahu fikum. Abu Uwais siapa namanya? Taib Abdullah. Ismail ibnu Abdullah ibni Ubaidillah ibni Uwais. Barakallahu fikum. Abu Abdullah nama kunyah beliau. Iya. Saduqun yukhti', dia rawi yang saduq namun memiliki beberapa kesalahan. Barakallahu fikum. Rawi yang saduq hadisnya dinyatakan sebagai hadis yang lemah atau dhaif atau maudhu'. Adi. Hah? Hasan. Ahsan ta. Iya. Rawi yang disifati dengan saduqun maka hadisnya dihasankan. Barakallahu fikum. Qala haddatsani Malik. Berkata Ismail, telah memberitakan kepadaku Malik. Malik di sini siapa? Fatur. Fatur Rahman. Malik bin Anas bin Malik. Ya. Berarti ini anaknya sahabat Anas bin Malik. Hah? Apa? Iya. Putranya Anas bin Malik. Bukan. Ini yang lain lagi ini. Hah? Iya. Baik. Malik di sini adalah Imam Malik. Iya. Malik ibnu Anas. Barakallahu fikum. Baik. Imam Madhab Maliki. Kunyahnya siapa Imam Malik di sini? Abu Abdillah. Siapa kunyahnya? Abu Abdillah. Kalau Imam Ahmad siapa kunyahnya? Abu Abdillah juga. Kalau Imam Syafi'i siapa kunyahnya? Abu Abdillah juga. Kalau Syekh Muqbil siapa kunyahnya? Abu Abdurrahman. Kalau Abu Hanifah siapa kunyahnya? Abu Hanifah. Ahsanta. Namanya siapa Abu Hanifah? Nu'man bin Thabit. Masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Mumtaz. Baik. Imam Malik dengan Ismail itu memiliki hubungan. Kira-kira hubungan apa? Hubungan nasab, hubungan pernikahan, hubungan teman, atau hubungan guru dan murid saja? Taib. As-su'al inda akhina. Inda akhina. Muhammad Aceh. Hah? Hubungan apa itu? Hubungan nasab, hubungan karena pernikahan, atau karena tetangga samping, atau apa? Hubungan apa namanya? Nasab. Iya. Baik. Apa hubungannya? Ismail siapanya Imam Malik? Ismail keponakannya Imam Malik. Berarti Imam Malik pamannya Ismail. Iya. Paman dari sisi ayah atau ibu? Dari sisi ibu. Ahsanta. Barakallahu fiik. Iya. Mumtaz. Ismail ini adalah ibnu ukhti Malik. Ismail adalah putra dari saudarinya Imam Malik. Sehingga Imam Malik ini adalah khalnya Ismail. Iya. Barakallahu fiikum. Imam Darul Hijrah Barakallahu fikum. Sehingga tidak perlu ditanyakan bagaimana posisi dan keadaan beliau. Baik. An Ibnu Syihab. Dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab di sini siapa? Ini murojaah semua ini. Rawi-rawinya sudah kita sebutkan, sudah kita pelajari. Izzat Ibnu Syihab di sini siapa Izzat? Siapa? Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah al-Ma'ruf bi Az-Zuhri. Iya. Imam Az-Zuhri terkadang beliau disebutkan oleh Imam Bukhari dengan nisbahnya Az-Zuhri dari Bani Zuhra. Tayyib. Dan terkadang dengan Barakallahu Fikum Ibnu Syihab. Ya. Namanya Muhammad bin Muslim Ibni Ubaidillah Barakallahu Fikum. Imam Az-Zuhri. Wa hunaka Muhammad bin Muslim akhar. Muhammad ibnu Muslim ibni Tadrus. Wa mahaluhu. Bagaimana keadaan orang satu ini? Kita murojaah. Wa mahaluhu ka musron. Hah? Sadukun mudallis ahsanta. Iya. Muhammad bin Muslim bin Tadrus ini sadukun mudallis. Barakallahu fikum. Itu yang tepat tentang dia. Walaupun mukhtalafun fih, dia diperselisihkan. Barakallahu fikum. Wa hunaka zuhriyun akhar auzaq min az-zuhri ibn Shihab. Manhu, siapa dia yang marganya sama-sama Zuhri dan lebih siqah lagi daripada Ibnu Syihab. Padahal Ibnu Syihab itu sudah itu sudah paling pol. Barakallahu fikum. Ternyata ada yang lebih siqah lagi daripada dia. Siapa, Kak Habib? Siapa dia? Aflah. Mana Aflah? Siapa dia? Arifin. Wallahu a'lam. Siapa dia? Mana lagi? Tamatan di tiga kemarin. Siapa lagi, Misron? Abu Lukman. Ya, Abu Lukman ada. Siapa lagi, Misron? Hamzah Palembang? Enggak masuk biasanya. Iya. Kalau begitu turun. Sekarang levelnya. Muhammad Ngawi. Sa'd bin Abi Waqqas? La. Tayyib Abdurrahman ibn Auf. Ya, sahabi. Masuk dalam Bani Zuhrah. Barakallahu fikum. Jelas, ya. Sahabi itu menduduki tingkatan yang paling tinggi dari anwa'ut ta'dil. Barakallahu fikum. Ani binil Musayyib, dari putranya Al-Musayyib. Siapa Ibnu Musayyib di sini? Abdullah Lampung. Namanya sering kita sebutkan. Ibnu Musayyib di sini siapa? Abdullah. Siapa? Muhammad, masya Allah alaih. Ikhfana. Siapa? Wallahu a'lam. Mana cari timnya antum? Siapa lagi timnya antum? Syamsul Falah. Said Ibnul Musayyib. Iya, namanya Said. Barakallahu fikum. Sa'id ibn al-Musayyib. Ya, tabi'iyun. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah. Siapa namanya? Siapa nama Abu Hurairah? Nasri. Siapa? Loh, kok geleng-geleng kepala? Itu yang di depan, Ami Ahmad Ngawi. Nah, itu. Nah, antum, iya. Orang siapa? Yang ada di permukaan bumi ini, maka Abdurrahman bin Sakhr. Siapa nama antum? Iya. Iya. Hendaknya kalian siapa? Ghazi. Man iya. La. Masya Allah, serem namanya. Ghazi. Orang yang Tayyib. Ahsanta. Abdurrahman ibn Sakhr. Ini pendapat yang rajih tentang namanya Abu Hurairah. Taib, Ibnul Musayyib dan Abu Hurairah itu punya hubungan. Selain hubungan guru dan murid, barakallahu fik. Apa hubungannya? Fawaz. Apa hubungan Ibnul Musayyib dengan Abu Hurairah? Selain guru dan murid, tetangga, anak. Hah? Wallahu a'lam. Umair, mana Umair? Ala alam suwab, nantahi bihal qadar, subhanak. Apa hubungannya Umair? Tidak tahu. Nantahi bihal qadar, subhanak. Wallahu ta'ala. Faisal. Mana Faisal? Ada. Mana orang ya? Baik. Apa hubungannya? Wallahu. Hubungannya? Wallahu a'lam. Hubungannya adalah wallahu a'lam. Aku. Saudaranya masih ada. Siapa namanya? Kamal. Ya, mana Kamal? Bisa dibantu kakaknya? Hafizakumullah. Wallahu a'lam. Auzan Sidoarjo. Apa hubungannya antara Sa'id Ibn Musayyib dengan Abu Hurairah? Wallahu. Mantu Abu Hurairah, menantunya Sa'id bin Musayyib. Qadar. Oh, kebalik. Yang benar? Ya. Sa'id bin Musayyib, mantunya Abu Hurairah. Ahsanta. Iya. Jadi hubungan pernikahan. Iya. Sihr namanya, istilahnya. Musoharah. Hubungan pernikahan. Jadi Abu Hurairah ini adalah mertuanya barakallahu fikum Sa'id Ibnu Musayyib. Iya. Jadi nikah sama putri gurunya. Masya Allah. Dan Sa'id Ibnu Musayyib juga mengikuti sunnah gurunya. Iya. Dia menikahkan putrinya juga dengan muridnya yang sudah kita ceritakan kisahnya. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Iya. Syamsu ingat. Yang lupa tanya sama Syamsu. Barakallahu fikum. Dia akan memberikan pencerahan karena namanya Syamsu, matahari. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad fatamassahu an-naru illa tahillatal qasam." Rasul menyatakan tidaklah tayyib meninggal bagi salah seorang di kalangan kaum muslimin tiga orang anak yang dia miliki tayyib qadar subhana, tidak mungkin bagi dia untuk disentuh oleh annar. Ya, jadi maknanya orang yang ditinggal mati tiga orang anaknya. Ayukan ya, orang yang ditinggal mati tiga orang anaknya kata Rasul dari kalangan kaum muslimin tayyib tidak akan disentuh oleh api neraka. Illa tahillatal qasam, melainkan tahillatal qasam. Barakallahu fikum. Taib. Ai ma yanhallu bihi al qasam wa huwa al yamin. Taib. Barakallahu fikum. Ya. Yeah. Ai ma yanhallu bihi al-qasam wa huwa al-yamin. Barakallahu fikum. Yaitu melainkan hanya sekedar barakallahu fikum halalnya sebuah sumpah. Paham ya? Maknanya apa? Ya cuman sekilas saja. Barakallahu fikum. Dia tidak akan merasakan api neraka melainkan sekilas saja. Yang dimaksudkan oleh Rasul adalah pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Iya. Tidaklah ada di kalangan kalian melainkan akan melewati an-nar. Paham ya? Baik. Sehingga ya itu saja paling yang dia rasakan hawanya neraka. Dia tidak akan sampai nyemplung di dalam an-nar. Barakallahu fiik. Yang dia rasakan cuma sekilas saja, sekejap. Iya. Yeah. Sebagaimana sumpah itu halal dalam waktu sekejap. Paham ya, ikhwan? Itu makna ucapan beliau illa tahillatal qasam. Iya, yeah. Dia tidaklah merasakan neraka melainkan ketika waktu menyeberanginya saja. Iya, yeah. Merasakan bagaimana kengerian melewati sirat. Iya, barakallahu fikum. Tayib, jembatan yang dibentangkan antara barakallahu fikum surga dan neraka. Tayib. Sehingga pada hadis ini barakallahu fikum disebutkan satu persyaratan. Iya. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan hadis tersebut. Menunjukkan tidak semua orang yang ditinggal mati oleh anaknya berhak untuk masuk ke dalam jannah. Paham ya? Di situ Rasul menyebutkan la yamutu li ahadin minal muslimin. Iya. Sehingga persyaratan yang pertama, orang tuanya itu harus muslim. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga kalau orang tuanya itu kafir, murtad, iya. Barakallahu fikum, walaupun dia ditinggal mati 10 orang anaknya, itu tidak bisa menjadi tabungan dia di akhirat. Iya. Tidak bisa menjadi tameng dia dari panasnya api neraka. Barakallahu fikum. Tayyib. Masuk juga dalam bab ini adalah musyrik. Iya. Barakallahu fikum. Orang tuanya melakukan kesyirikan yang mengeluarkan dia dari Islam. Paham ikhwan ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Sehingga keadaan orang tuanya juga barakallahu fikum perlu diperhatikan. Iya. Orang tuanya haruslah termasuk ahlu tauhid. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini persyaratan yang pertama. Persyaratan yang kedua dan nanti akan kita baca barakallahu fikum adalah ihtisab. Iya. Orang tuanya bisa bersabar. Iya, bisa nerimo, bisa pasrah dengan musibah yang menimpa dia. Dia ridha dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Ya, tidak ada ratapan, barakallahu fikum, tidak ada celaan dan tidak ada kemurkaan terhadap musibah yang menimpa dia. Barakallahu fikum. Baik. Kalau ketika anaknya tadi meninggal, sang orang tua itu meratap, ya, atau murka, atau marah-marah dan tidak ridha, barakallahu fikum, ya. Kenapa putra saya yang diambil? Ya, padahal anaknya itu baik, masya Allah, rajin sholat, berbakti sama orang tua. Kenapa bukan putranya si fulan? Hah, yang gemblung, beling. Misalnya ya, dia merasa apa? Enggak puas. Kok orang baik-baik diambil, orang yang jelek-jelek ditinggalkan? Wah. Berarti ibu satu ini tidak berhak mendapatkan apa, ikhwan? Janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, baik. Sudah terlanjur adanya barakallahu fikum ketidakpuasan dan mengkritik takdirnya dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus adanya ihtisab. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Paham ikhwan ya? Sehingga barakallahu fikum pada bab seperti ini ya, kita sebagai kaum laki-laki tayyib, khususnya yang sudah mengerti ilmu dalam masalah ini barakallahu fikum, sering-sering mengingatkan keluarga kita. Paham ikhwan ya? Terutama kalau sudah ada yang sakit ya, dan sakitnya itu parah, khususnya ketika itu adalah saudara kita ya, kita harus sering mengingatkan keluarga kita, khususnya ayah dan ibu. Paham ikhwan ya? Agar bisa sabar, bisa pasrah, bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya saudara kita tadi harus diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, Anda sebutkan keutamaan hadis tadi. Barakallahu fikum. Baik. Dikarenakan barakallahu fikum, yang namanya asyaitanu haris, setan itu sangat semangat untuk menggelincirkan anak Adam. Ya, terkadang yang sudah ngerti saja faedah seperti ini, tatkala dia kalut, ya, tatkala musibah tadi begitu berat bagi dia, itu bisa menghilangkan ilmu yang selama ini barakallahu fikum telah dia ketahui. Ya, mungkin karena saking sedihnya barakallahu fikum sehingga apa? Lupa ilmu yang selama ini dia ketahui. Mohon ya, sehingga sering-sering untuk diingatkan keluarga kita, khususnya kaum wanita. Barakallahu fikum. Mereka yang sangat lemah hatinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati dalam perjalanan ada seorang ibu yang menangis-nangis dengan Masya Allah sejadi-jadinya di kuburan. Tayyib. Anaknya Rasul mengatakan, ittaqillah wasbiri. Ya. Hendaknya kamu bertakwa kepada Allah dan sabar. Barakallahu fik. Wanita ini tanpa melihat lagi siapa yang mengucapkan, tanpa memahami apa maksud ucapannya, langsung mengusir. Ilaika anni. Sudah, kamu pergi saja. Hah? Tahu apa kamu penderitaan seorang ibu? Mengikuti ya? Baik, diusir. Padahal itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikasih tahu kepada sang wanita tadi, "Bu, tadi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Langsung wanitanya tadi tersentak dan sadar. Mengikuti ya? Baik. Itu yang namanya musibah, ikhwan. Jadi kalau sudah seorang itu terlalu iya, menganggap musibah itu benar-benar dia rasakan, ya, itu akan bisa menghilangkan barakallahu fikum akal sehat. Bahkan seorang itu bisa menjadi apa? Majnun gara-gara musibah barakallahu fikum. Kalau dia tidak bisa memanajemen musibah tadi dan mengambil sisi baiknya atau hikmahnya barakallahu fikum. Akhirnya sang wanita tadi mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam minta maaf. Rasul hanya mengatakan innamas sabru inda sudmatil ula. Bu, yang namanya sabar ya ketika pertama kali musibah itu muncul. Ya. Tapi kalau musibahnya sudah berlangsung dalam waktu yang lama, tayyib, baru setelah itu dia mengatakan, ya sudahlah, saya sabar saja. Itu bukan sabar namanya. Paham ikhwan ya? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kalau yang meninggal itu lebih dari 3, yaitu 4 atau lebih? Mimba bil aula. Iya, lebih utama lagi. Barakallahu fikum. Tidak ada muskil di sana. Yang menjadi muskil nanti bagaimana kalau 2 yang meninggal atau hanya 1 dari anaknya. Dan nanti akan kita lihat riwayat-riwayat yang membahas masalah itu. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga orang yang ditinggal mati 3 atau lebih anaknya, kalau terpenuhi persyaratan yang kita sebutkan tadi, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang disebutkan di dalam hadis. Dhamir lahu pada judul bab kembali ke mana? Kembali ke man. Iya. Baik. Babun fadlu man mata lahul walad. Susunan normalnya adalah bab fadlun man mata alwaladu lahu. Barakallahu fikum. Apakah boleh bagi kita nonton film horor dengan alasan menghilangkan kebosanan? Tidak boleh. Iya. Film horor tidak boleh. Wallahu taala alam bisawab. Nakahi bihal qadar. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.